Mungkin sampai sekian dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada sesi selanjutnya.